Orang yang tidak tobat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Justru manusia zalim itu adalah yang tidak tobat. Kita ini tidak terancam oleh siapapun apapun selain oleh dosa kita sendiri. Kenapa ada yang berjihad sampai mati di medan perang, tapi di akhirat dia tidak bisa ke sorga, padahal di dunia dianggap mati syahid? Karena Allah tahu niatnya adalah ingin disebut pemberani. Matinya iya, teriakannya sepertinya membela agama, tapi Allah tahu isi hati. Rusaknya amalnya bukan oleh siapa-siapa, melainkan oleh dirinya sendiri. Kenapa ada ulama yang tidak ke sorga, padahal ilmunya banyak, dakwahnya hebat, didengar banyak orang? Karena Allah tahu hatinya ingin dipuji oleh makhluk daripada ingin diridhoi Allah. Hancurnya kita oleh diri kita sendiri. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Karunia apapun yang datang padamu dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Keburukan yang menimpa datang dari dirimu sendiri. Makanya punya dosa tidak ini? Tenang-tenang aja, heh. Jawab. Gini ya, mumpung pertanyaannya sederhana, jawab. Kalau pertanyaannya coba tafsirkan surat An-Nisa, diam. Saya juga ikut diam. Punya dosa tidak? Harus ikhlas jawabnya, hadirin, jangan emosional gitu. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dosa 100 kali istighfar sehari. Juragan berapa kali? Kan? Kenapa nunduk, ha? Saking jarangnya. Dosa nambah terus, tiap waktu istighfar sangat jarang. Itu ancaman kita tuh. Istighfar, setuju? Saya baca Imam Ibnu Taimiyah pada waktu ada persoalan yang sulit, beliau juga istighfar kurang lebih 1000 kali. Kita istighfar kalau jengkel, ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok gitu hadirin? Tidak sesuai contoh Rasulullah, itu memodifikasi emosi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampun. Ingat maksiat mata, astagfirullahaladzim. Nikmati hadirin. Maksudnya bukan menikmati dosanya ya. Tobatnya itu sing dalam, akui. Allah tahu tidak kita lagi mikirin dosa kita? Allah tahu kita sedang sedih, nyesel memikirkan dosa? Allah mendengar tidak kita waktu istighfar? Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan seperti ini, Allah tahu isi hati. Makanya dengar virus, astagfirullah, ingat dosa, ingat aib. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.